Opus Remix. performance by DJ Opus Remix. DJ Opus Remix. Thank you. Tapi anu denok anu montok matak mohok matak bobot. Nu gelis mani amis nu enak matak kabita nu gelis. I love you darling. Tunjuk bari neteli nyarios bari nyoros cos cerewet lir manuk toen neng najan kitu dirinyai tetap narik imut na mata kapincut ilat na mata tibelat lamai ipis lir kue lapis muni gegel tang tuamis aduh tobat nyai. Assalamualaikum. performance by DJ Opus Remix. Walaupun hilang kenangan ini, larutkan senyaman nanti. Kau pergi tinggal sendiri, ku nanti tak kunjung kembali. Seribu cara telah ku coba, menggebu mata di jimba. Rindu ku bawa kemana, pilunya luka di dada. Indahnya DJ Opus Remix. Everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus Remix.